dan menang, kau silih berganti, tapi hati ini tak pernah terganti. Untukmu balikku, serdadu tridatu, kami bersamamu hingga akhir waktu. Tak kenal lelah, tak mudah menyerah, semangat ini kan tetap menyala. Demi kebanggaan, kita akan berjuang, bersamamu kawan, kita akan rayakan.